Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Halo Sobat Nusantara, Radio Gaung Aman punya program baru nih. Program kolaborasi antara Radio Gaung Aman dengan publicvirtu.id, kitabisa.com, Departemen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, PSIPP ITB Ahmad Dahlan, dan juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Nah, program ini berisikan khutbah dari ulama yang akan menyajikan beragam isu-isu sosial dengan cara pandang yang progresif. Seperti apa sih isi dari khutbah tersebut? Yuk kita dengar sama-sama. Pastikan terus dengerin Radio Gaung Aman. Ma'asyiro muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan, berlindung kepada Allah dari kekejian diri dan kejahatan amal perbuatan. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Maha Esa Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ya Allah, rimpahkanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang menjadi penerusnya. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan para jemaah untuk berserah diri pada Allah agar mendapatkan rahmat. Berjayalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Allah berfirman di dalam An-Nisa ayat 34 yang disebutkan oleh Khatib di awal. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri kepada suaminya ketika suaminya tidak ada. Dan oleh karena Allah telah memelihara mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangga, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah singkat ini, marilah sejenak merenungkan keimanan kita dengan menanyakan diri sendiri, apakah kita telah menghormati hak-hak asasi manusia, wabil khusus menghormati hak-hak kaum perempuan, sebagaimana difirmankan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Surah An-Nisa ayat 34 yang Khatib sebut di awal telah memicu timbulnya berbagai problem di kalangan pemikiran Muslim maupun juga di kalangan pemikir-pemikir non-Muslim. Problem ini menyita perhatian para pemikir, baik dalam konteks pembahasan kedudukan perempuan, posisi alamiahnya di dalam Islam, dan bagaimana Islam memandangnya dalam peranan sosial di masyarakat. Para pemikir Islam juga berdebat, dan secara khusus perdebatan mereka terfokus pada masalah qiwamah, masalah potensi dari kepemimpinan perempuan, yang merupakan akar paling dasar di dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan upaya memahami masalah qiwamah ini juga menimbulkan tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menindas perempuan, merampas kemerdekaan perempuan, menundukkan perempuan pada otoritas laki-laki. Perdebatan yang terfokus ini pada qiwamah dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan itu harus dibahas secara komprehensif. Dan umumnya surat An-Nisa 34 ini adalah ayat yang memberi legitimasi politik bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin, mempertahankan posisinya atas kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan jenis kelamin dan bukan perbedaan sifat adil, kemampuan, keahlian, dan integritas dijadikan dasar untuk menolak perempuan sebagai pemimpin. Ini adalah masalah ketimpangan gender yang sangat serius, karena dianggap berakar dari ajaran Tuhan. Padahal, belum tentu benar demikian. Di Indonesia, tafsir yang dominan ini adalah hasil dari terjemahan edisi pertama Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 1971. Dan terjemahan itu telah menimbulkan polemik, salah satunya terjadi ketika penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Sebagian elit partai menggunakan tafsir itu untuk menolak potensi kepemimpinan perempuan, yaitu pemimpin partai yang partainya meraup suara terbesar. Dengan tafsir itu mereka berargumen, karena perempuan maka ia tidak layak dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden. Karena masih menganut sistem lama di mana presiden dipilih oleh wakil rakyat, bukan oleh rakyat, maka manuver-manuver semacam itu sangat berpengaruh untuk merendahkan posisi kepemimpinan politik atau posisi kepemimpinan secara umum pada perempuan. Di dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan revisi pada tahun 2002. Terjemahannya berubah menjadi lebih adil pada perempuan, yaitu laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, atau laki-laki dalam kurung suami adalah pelindung bagi perempuan, bagi istri. Meskipun ada revisi, ayat ini masih kerap disalahartikan, sehingga berkontribusi pada berlangsungnya ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Sesungguhnya, tafsir yang demikian bukan hanya terjadi di dalam sejarah kontemporer politik Indonesia, tetapi juga menjadi perdebatan di dalam kalangan pemikir Islam dari tafsir yang klasik sampai dengan yang kontemporer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai contoh dalam kalangan pemikir tafsir klasik adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, adalah ulama terkemuka dalam kebudayaan Islam, dan kitab tafsirnya menjadi karya yang paling terkenal. Ia mengikuti metode dan pendapat as-salaf salih, para pendahulu yang salih, dan menghindari pendapat-pendapat para ahli bid'ah, para ahli kalam atau mutakallimin, para teolog, dan juga kaum mutazilah, muktazilah. Ini menunjukkan bahwa interaksi At-Tabari sebenarnya dengan teks sangat terbatas, karena ia tidak memberikan ruang yang luas untuk mengkaji banyak teks dengan pendekatan yang ia klaim dari para pendahulunya. Sebagai contoh, At-Tabari memandang ayat 34 dari surah An-Nisa berbicara hubungan suami istri semata dalam rumah tangga, yang menegaskan otoritas laki-laki atas perempuan, diantaranya adalah hak suami mendisiplinkan istri, membangun kepatuhan perempuan kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa itulah pola relasi yang adil, karena menentukan komitmen timbal balik dari sang istri. Di sisi lain, Nasiruddin Al-Baydawi juga membuat tafsir yang menarik, terutama tafsir Az-Zamakhsyari dan Al-Razi yang juga melihat kiwamah terkait dominasi laki-laki karena kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas potensialnya. Dan ia mengatakan bahwa frasa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din di dalam surah An-Nisa itu menunjukkan keutamaan laki-laki daripada perempuan dengan akal dan pikiran yang sempurna, termasuk keterampilan dalam menangani berbagai urusan. Karena itu, menurutnya, laki-laki diberi keutamaan untuk mengemban misi kenabian. Dan tampak sebenarnya ada satu fondasi yang menjadi landasan penafsiran At-Tabari dan Al-Baydawi, yaitu masalah preferensi laki-laki, baik secara materi maupun non-materi, yang mungkin relevan pada zamannya, atas perempuan. Namun, Baydawi melangkah lebih jauh, ia mengaitkan kiwamah dengan preferensi absolut laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek, dan tidak seperti Tabari yang membatasinya hanya pada keistimewaan ekonomi atau komitmen penunaian hak atas pasangan, melainkan melihat kelebihan mutlak laki-laki sebagai sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengikut. Inilah yang dijelaskan oleh Tabari dari para tafsir klasik. Sementara itu, di dalam tafsir kontemporer, ada banyak pemikir dan pembaharu. Salah satunya adalah pemikir Mesir, Muhammad Abduh, yang dianggap merupakan representasi dari gerakan modernisasi Islam di dunia Arab. Dalam menafsirkan ayat itu, Abduh melihat yang dimaksud dengan kiwamah atau riasah kepemimpinan, di mana mar'us, orang yang dipimpin, bisa melakukan tindakan berdasarkan kehendak dan pilihannya, tidak bermakna bahwa mar'us harus selalu tunduk pada yang punya kehendak apapun, tidak melakukan perbuatan apapun, kecuali atas keinginan yang memimpin atau sang ra'is. Dan sesungguhnya, seorang yang menjadi pemimpin atas yang lain berarti memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadapnya dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, di sini Abduh maknai kiwamah sebagai pemberian arah atau bimbingan di dalam pengurusan urusan rumah tangga. Mengenai frasa di atas, Abduh mengatakan bahwa Allah tidak berfirman bahwa laki-laki dilebihkan atas perempuan. Allah berfirman bahwa sebagian dari mereka, yang menunjukkan bahwa bagian dari laki-laki adalah dan juga bagian dari perempuan, tidak seluruhnya, seperti anggota tubuh. Laki-laki dalam pandangannya adalah kepala dan perempuan adalah jasad. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kepala lebih utama daripada tangan atau mata karena semua anggota tubuh bekerja untuk kepentingan tubuh itu sendiri. Abduh tidak menafikan pandangan para mufasir klasik mengenai preferensi tafdil yang cenderung mengutamakan laki-laki dengan karakter yang memungkinkan berupa kekuatan atau kemampuan bekerja. Tapi ia memandang bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah melindungi, sejatinya melindungi atau menjaga atas satu individu dan individu lainnya, bukan untuk seluruh individu laki-laki atau seluruh individu perempuan. Sebab katanya, banyak perempuan yang juga lebih baik daripada laki-laki dari segi pengetahuan, pekerjaan, dan seterusnya. Abduh justru menegaskan di dalam masalah-masalah muamalah misalnya, tidak akan terjadi persetujuan dalam rumah tangga oleh perempuan kalau ia tidak dalam posisi yang dihormati di dalam Al-Quran. Bahkan perempuan diberi hak untuk meminta cerai melalui pengadilan jika ia menginginkannya. Misalnya dalam situasi di mana ia menemukan masalah yang serius di dalam hubungan pernikahan yang sakral itu. Dan perlu dicatat bahwa di dalam tafsir klasik meskipun dengan corak yang berbeda, masih ada tafsir kontemporer. Dan di dalam Abduh, saya kira preferensi yang dimaksud bukanlah preferensi mutlak sebagaimana yang dimaksud oleh para mufasir klasik, tetapi sebagai upaya untuk menggali lebih jauh, memahami konteks teks dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan-tujuan syariah, maqasidus syariah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ada lagi pemikir tafsir kontemporer, Said Qutbi, yang juga sangat dihormati karena pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Al-Qur'an, ia mengatakan bahwa An-Nisa ayat 34 tersebut sebenarnya berbicara mengenai institusi keluarga di mana perempuan memiliki peranan sangat penting di sisi laki-laki, dan ia menegaskan kiwamah dalam institusi itu memang berada dalam laki-laki, tetapi karena beberapa hal. Karena keutamaan-keutamaan yang memungkinkannya menjadi pemimpin di saat itu, mencari nafkah di saat itu, dan juga mencukupi kebutuhan keluarga. Keutamaan ini, kata Said Qutb, maknanya bukan sebatas perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mempersiapkan bagaimana keduanya itu secara fisik dan mental memiliki kelebihan-kelebihan yang membedakan satu dengan lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi. Nah, dari itulah menurut Said Qutb, sangat adil jika laki-laki diberi keistimewaan dalam bentuk susunan fisik, saraf, pikiran, jiwa, sehingga dapat membantunya melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan kodratnya. Demikian juga perempuan diberi bentuk dan susunan tubuh, saraf, pikiran, dan jiwa yang dapat membantunya melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi inilah semua batas-batas dari para pemikir dari tafsir kontemporer. Sementara itu, tafsir baru yang sebenarnya jauh lebih memiliki relevansi dengan situasi kita hari ini adalah para tafsir yang menafsirkan kiwamah yang melahirkan asimetrisme relasi antara laki-laki dan perempuan, di mana hampir seluruh argumen fikih terkait fungsi perlindungan berpusat pada laki-laki dan perannya sebagai suami. Sangat sulit sebenarnya menemukan upaya untuk memperlihatkan kesinambungan tradisi masa lalu dengan pengetahuan masa kini, dan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan pemikiran di kalangan hukum Islam ke arah yang lebih adil sangat dimungkinkan. Dalam memaknai An-Nisa, asumsi yang perlu dibangun adalah bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek yang setara, di mana yang satu tidak berhak melakukan kekerasan dan diskriminasi kepada yang lain. Kata rijalu dan kata nisa di dalam ayat itu tidak melulu pada merujuk pada laki-laki dan perempuan saja, tetapi bisa selang dan seling, dan seringkali menyasar laki-laki sekaligus perempuan. Artinya, kata rijalu bukanlah jenis kelamin, melainkan gambaran orang-orang yang menyandang sifat maskulinitas, kejantanan, dan keperkasaan. Demikian pula kata nisa, yang tidak bermakna jenis kelamin semata, tetapi melainkan gambaran orang yang menyandang sifat feminitas dan kelemah lembutan. Karena itulah frasa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Sebab kalau ba'dahum bermakna laki-laki saja, maka berarti hanya sebagian laki-laki dan bukan seluruhnya. Dan kalimat berikutnya yang berbunyi ala ba'dihinna itu juga menunjukkan bahwa perempuan atau sebagian perempuan dan bukan seluruhnya, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki dan kelebihan kepada sebagian perempuan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu adalah mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Dan frasa itu menjadi bermakna bahwa karena Allah memberikan kelebihan bagi sebagian laki-laki dan perempuan atas sebagian dari laki-laki dan sebagian perempuan. Inilah satu tafsir yang menunjukkan bahwa kelebihan dalam diri manusia tergantung pada kemampuan, pada keahlian, pada sikap adil, pada kebijaksanaan, serta tingkat keilmuan dan kesadaran yang memang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada laki-laki yang punya kelebihan dibanding perempuan, demikian juga ada perempuan yang punya kelebihan dibanding dengan laki-laki. Frasa lain di dalam ayat itu sebenarnya menyiratkan makna orang yang berharta tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan hadis yang khatib sebutkan di awal, tidak ada kata laki dan perempuan, tetangga adalah tetangga, harus kita hormati, tamu adalah tamu, entah laki-laki, entah perempuan, harus kita hormati. Jadi dalam ajaran Rasulullah SAW, kesetaraan gender ini menjadi pesan yang sangat penting. Dengan kata lain, kesimpulan dari keseluruhan uraian ini adalah kiwamah di dalam konteks Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34, tidak terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan secara subordinatif, sebagaimana anggapan sebagian mufasir klasik seperti At-Tabari dan Al-Baldawi, atau bahkan mufasir kontemporer seperti Muhammad Abduh atau Said Qutb, tetapi sangat luas mencakup pekerjaan, perniagaan, industri, pertanian, manajemen, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dipelajari dari tafsir-tafsir kontemporer, tafsir klasik, dan juga tafsir yang baru. Banyak sekali dalam contoh yang bisa diambil pelajaran, termasuk kisah-kisah kepemimpinan perempuan di dalam sejarah pemimpin Islam, atau pemimpin perempuan di dalam sejarah pemerintahan, termasuk pemerintahan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Fatima Mernissi di dalam bukunya tentang para ratu yang terlupakan di dalam sejarah politik pemerintahan, termasuk sejarah pemerintahan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tadi baru sebagian yang kita bahas. Sebenarnya ada sebagian lagi di dalam ayat yang sama yang juga membenarkan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk memukul istri. Ayat ini harus dipahami secara baik dengan memperhatikan maksud dari syariah Islam, yaitu keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan seterusnya. Dan seperti pernah dikatakan oleh Alwi Shihab, bahwa meskipun ayat An-Nisa tersebut memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk memukul, sebenarnya ada tahapan untuk suami bertindak pada istri yang benar-benar dianggap, katakanlah durhaka di dalam bahasa Alwi Shihab, demi mempertahankan kelangsungan keluarga. Pertama adalah memberi nasihat, kedua adalah menampakkan ketidaksenangan, dan ketiga baru boleh memukul. Tetapi sebenarnya di dalam kalimat di dalam alternatif, di dalam penjelasan itu kekerasan atau pemukulan menjadi, menjadi alternatif yang paling terakhir. Dan sebenarnya di dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tindakan memukul istri atau memukul perempuan itu sangat tidak terpuji. Rasulullah mengatakan bahwa jangan kamu memukul wajah, jangan kamu pula menyakiti. Dan beliau juga bersabda, tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Malu bukan hanya karena memukul, tetapi karena gagal menemukan titik temu bersama istri ataupun menemukan nasihat-nasihat yang baik. Sebenarnya ada banyak pesan riwayat dari Abu Daud di dalam kitab sunannya mengenai An-Nisa ayat 34, bahwa sebagian sahabat sebenarnya memahami bahwa mereka memahami konteks saat itu pada istri-istri mereka. Tentu saja itu mengundang marah Nabi. Nabi mengatakan, janganlah kalian memukul perempuan-perempuan hamba Allah. Apakah orang-orang yang berpendapat bolehnya memukul perempuan berarti mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang ayat di atas, yakni misalnya perintah Allah. Dari sini kita dapat memahami bahwa makna fisik dari ayat-ayat itu, misalnya kata wadribuhum, misalnya wadribuhunna, misalnya pukullah mereka atau istri-istri kalian, sebenarnya berlawanan dengan ajaran Nabi. Dan itu bisa diartikan bahwa realitas patriarkis di masa Nabi pada saat itu memang dipilih oleh para sahabat untuk katakanlah menempatkan perempuan dalam posisi yang berbeda. Dan kata ini sebenarnya bermakna tindakan, bukan tindakan kekerasan secara fisik. Kalau misalnya ia bermakna sebagai tindakan fisik, maka tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi tokoh utama yang melakukan kekerasan kepada istri beliau. Tetapi beliau justru melarangnya, melarang para sahabatnya untuk memukul perempuan. Begitu pula dalam tafsir Ar-Razi untuk menjelaskan asbabun nuzul dari ayat 34 tersebut, seorang perempuan Ansor yang dipukul ketika itu mengadu pada Nabi. Nabi mengatakan, balaslah, balas saja. Tapi Nabi berkata kembali, tunggu dulu, aku mau menunggu wahyu. Dan tidak lama setelah itu, turunlah ayat Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, yang sebenarnya Nabi mengatakan kata Nabi saat itu, kami menghendaki sesuatu, maksudnya memukul balik, sebagai kisos yang memang berlaku saat itu, tetapi Allah berkehendak lain, dan kehendak Allah lebih baik, yaitu sesungguhnya laki-laki adalah penjaga atau pelindung dari perempuan, sebagaimana yang juga ditafsirkan atau digunakan sebagai tafsir oleh Muhammad As'ad. Jadi yang menarik dari asbabun nuzul itu adalah ada kontras antara dimensi manusia dan dimensi ketuhanan. Dan Nabi menghendaki hukum manusia yang berlaku saat itu, tetapi pada saat yang sama wahyu memiliki cara pandang yang lain. Dan laki-laki itu qawwam, yaitu sebagaimana dikatakan Ar-Razi, sebenarnya punya kewajiban melindungi, menjaga, bukan hanya perempuan, tetapi seluruh urusan perempuan. Nah, inilah yang saya kira bisa dimaknai, dipelajari di dalam khutbah yang sangat singkat ini. Ada banyak sebenarnya yang bisa diuraikan, bisa dijelaskan, tetapi pada dasarnya banyak sekali tafsir termasuk dari Imam Syafi'i yang juga menjelaskan bahwa kata wa'idribuhunna itu diartikan sebenarnya bukan untuk memukul perempuan, tetapi tark al-darb al-wa. Jadi tidak memukul itu lebih baik. Jadi jika kita kembali pada momen pewahyuan, maka ada gap antara momen pewahyuan dan konstruksi fikih yang belakangan muncul. Nah, di dalam situasi pemunculan fikih-fikih yang baru inilah seringkali momen-momen awalnya itu menjadi tertinggal sehingga konteksnya menjadi hilang. Di dalam tafsir At-Tafsir Al-Kabir dari Al-Razi tampak bahwa ia juga tidak menyukai tindakan memukul istri. Karena dalam asbabun nuzul dari ayat wa'idribihunna itu bukan pembolehan laki-laki untuk memukul perempuan atau untuk suami memukul istri. Demikianlah, mungkin ini tidak cukup, tetapi bagaimanapun kita harus menyampaikan kepada khalayak luas bahwa tidak benar bahwa Islam adalah agama yang menindas kaum perempuan, tidak benar laki-laki dibolehkan memukul perempuan, tidak benar bahwa suami dibolehkan memukul istri atau anak perempuan, dan di dalam kehidupan kontemporer kita hari ini, kekerasan ini dinamakan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan karena itu negara diwajibkan untuk mengusut kekerasan tersebut dan menuntut serta menghukum para pelakunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.